Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa nahmaduhu subhanahu wa ta'ala. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa nashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Para pendengar RRI yang kami muliakan dan kami hormati, syukur alhamdulillah pada kesempatan yang begitu berbahagia ini kembali kita sama-sama bersua untuk kembali mengkaji firman Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan hari ini kita akan membahas ayat ke-73 dari surat Hud yang berbunyi sebagai berikut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu ata'jabina min amrillahi rahmatullahi wa barakatuhu 'alaikum ahlal bait innahu hamidum majid. Para malaikat itu berkata, apakah kamu merasa heran tentang ketetapan Allah? Itu adalah rahmat Allah dan keberkatannya dicurahkan atas kamu wahai ahlul bait. Sesungguhnya Allah Maha terpuji lagi Maha pemurah. Para pendengar rahimakumullah, ayat 73 yang menjadi pembahasan kita pada hari ini adalah jawaban atas pertanyaan dari Siti Sarah yang mempertanyakan tentang apakah memang masih mungkin baginya untuk memiliki anak dengan kondisinya yang sebenarnya secara alamiah tidak lagi memungkinkan karena sudah menopause, tua, dan begitu juga dengan sang suami yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, pertanyaan secara logika ini dijawab oleh malaikat dengan jawaban secara spiritual, secara keimanan, mengembalikan Siti Sarah kepada keyakinan terhadap Allah Subhanahu wa taala sebagai pemilik mutlak kekuasaan dan mampu berbuat apapun yang ia inginkan. Ata'jabina min amrillah, ya, malaikat berkata, apakah engkau merasa heran dengan urusan Allah Subhanahu wa taala? Dengan kata lain, kalau Allah menghendaki, tidak ada yang perlu dipertanyakan. Kalau Allah menghendaki, maka tidak ada sesuatu pun yang tidak bisa Allah Subhanahu wa taala lakukan, ya. Betapa banyak di dalam kehidupan ini orang yang kaya tiba-tiba dia menjadi miskin. Betapa banyak orang yang melarat, sekolahnya susah, makannya susah, mungkin sekali dalam satu hari, tapi dalam beberapa tahun kemudian menjadi orang-orang yang sangat dihormati oleh orang lain karena memiliki jabatan dan kekuasaan. Hidup ini adalah aturan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang tidak mungkin. Ata'jabina min amrillah, oleh karena itu tidak perlu lagi meragukan Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, apapun dan bagaimanapun kondisi kita, tetap kita harus merasa yakin dan optimis terhadap kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kalau gitu, pada saat kita merasa kesusahan dan sedih, mintalah kepada Allah agar hati kita dibahagiakan. Pada saat kita merasa kesulitan, minta kepada Allah agar segala kesulitan-kesulitan kita itu dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagi kehidupan rumah tangga yang sedang berada dalam kondisi yang tidak baik, suami yang sering marah-marah, disinilah peran seorang keakidah seorang istri tuntut dengan sangat kuat, di mana dia harus meminta kepada Allah agar suaminya ini dapat berubah menjadi suami yang penyayang. Apakah tidak mungkin? Mungkin saja kalau Allah Subhanahu wa taala menghendaki, karena yuqallibu ala kafaihi ma yasha. Allah membolak-balikkan siapapun yang dia kehendaki. Hati yang keras akan menjadi luluh seperti Umar bin Khattab, ya. Hati yang selama ini dalam kondisi beriman tetapi karena tindakan kejahatan akhirnya ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ata'jabina min amrillah, tidak lagi perlu meragukan kekuasaan Allah dan diri Allah. Yang penting yang harus kita lakukan adalah meminta kepada Allah kebaikan-kebaikan untuk kehidupan kita. Bersama kita di studio sudah ada Ustaz Ardiansah dan Ustaz Dahlan yang kami harapkan masukannya. Ya, terima kasih Ustaz Perdana. Para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa yang kita bahas hari ini merupakan suatu pernyataan yang begitu sangat mendasar dari akidah kita bahwa la haula wala quwata illa billah. Tiada daya, tiada upaya kita kecuali itu semuanya adalah kehendak Allah. Jadi kehidupan dan kematian kita dan kelahiran, kehadiran kita di muka bumi Allah Subhanahu wa taala ini semuanya atas izin Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tidak perlu terperangah, terkejut melihat sesuatu kejadian yang begitu luar biasa. Karena apa? Karena kita mengetahui sebagai orang yang beriman kepada Allah bahwa tidak ada sesuatu apapun yang terjadi di muka bumi ini kecuali itu semuanya atas izin Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah Subhanahu wa taala di dalam sebuah hadis kudsi disebutkan, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu mengetahui gerakan semut yang hitam di atas batu yang hitam di malam yang gelap gulita. Allah juga mengetahui sebagaimana di dalam surah Fatir disebutkan, Allah mengetahui dedaunan yang jatuh ke permukaan bumi ini. Jadi kalaulah hanya kelahiran atau kehadiran jabang bayi di dalam keluarga itu bukanlah sesuatu yang begitu perlu ditakjubkan. Kira-kira begitulah para malaikat ingin menjelaskan kepada Sarah dan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam bahwa apa yang diberikan Allah Subhanahu wa taala ini bukanlah sesuatu yang berat atau sesuatu yang menyusahkan bagi Allah Subhanahu wa taala. Semuanya itu adalah sesuatu pemberian yang begitu mudah dari Allah Subhanahu wa taala tentunya kepada hamba-hamba yang Ia sayangi. Nah, ini juga menjadi motivasi bagi kita ya sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa pula berusaha dan berusaha. Karena kita dituntut untuk berusaha, sementara takdir itu terjadi atau tidak, atau hadir atau tidak anak itu adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jangan ketika kita sudah berusaha dan belum juga datang hasilnya, kemudian kita menyalahkan Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillahi min dzalik. Tetapi jangan pula kita hanya menggantungkan harapan-harapan lewat-lewat doa saja sementara kita tidak pernah berusaha secara konkret untuk merealisasikan apa yang kita harapkan selama ini. Dan di sini juga ya, para malaikat mendoakan ya, kembali mendoakan keluarga Nabi Ibrahim dengan keberkatan ya, dan begitu juga dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, karena inilah sebenarnya adab daripada seorang tamu mendoakan tuan rumah yang telah berbuat baik kepada dirinya, menyuguhkan, bukan malah memberikan rasa takut. Oleh karena itu ada istilahnya tamu tidak diundang, itulah maling itu. Jadi kalau maling itu tamu tidak diundang, bahkan cocoknya diusir, kan begitu. Karena apa? Karena dia datang bukan menyenangkan, tetapi adalah menyusahkan bagi orang yang didatanginya itu tadi. Tentu ketika kita datang dengan baik-baik, hendaklah kita datang jumpa muka, istilahnya hendaklah ketika kita pulang nampak punggung kita oleh tuan rumah. Karena itulah adab dari cara kita bertamu, dan itu diajarkan di dalam Al-Quran. Artinya itu menunjukkan bahwa adab itu selayaknya lah senantiasa menjadi cermin dari kehidupan seorang muslim dan muslimah. Itu mungkin tambahannya, Ustaz. Ya, demikian saya akan menambahkan. Baik, diawali dengan kalimat qalu ata'jabina min amrillah, para malaikat itu berkata dengan perkataan, yaitu pertanyaan, apakah kamu merasa heran tentang ketetapan Allah? Nah, para pendengar siaran RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala di mana saja berada, ya, sesuatu hal ya yang tidak kita sanggup memikirkan, artinya yang tidak sanggup kita lakukan, yang tidak sanggup kita usahakan, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu adalah maha sanggup, ya, maha segalanya, ya. Jadi jangan heran jika satu hal yang aneh ya terus kita mengherankan diri, akan tetapi pujilah dengan memuji Allah Subhanahu wa taala, karena sesungguhnya sesuatu yang terjadi itu adalah atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Maka ayat ini diakhiri dengan innahu hamidum majid, ya, karena sesungguhnya Allah Maha terpuji lagi Maha pemurah. Maksudnya Allah yang berhak kita puji ketika kita melihat sesuatu hal yang aneh, ya. Subhanallah, ya. Maksudnya Allah, karena sesungguhnya manusia pada saat manusia di akhir zaman ini begitu banyak memuji ya sesama manusia, padahal yang patut dipuji itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka dapat kita ambil ibrah daripada ayat ini adalah sesuatu yang tidak terjadi, akan tetapi menurut Allah itu akan sanggup membuat kejadian tersebut. Seperti halnya cerita kisah Nabi Ibrahim alaihissalam yang diberikan kabar gembira oleh para malaikat untuk istrinya, yaitu diberikan satu, dikaruniakan anak, ya. Karena sesungguhnya kalau kita dengan akal pikiran kita, ya, mungkin kita bisa menilai bahwa istri Nabi Ibrahim alaihissalam mungkin tidak mungkin, ya, tidak mungkin melahirkan seorang anak. Akan tetapi dengan kehendak Allah, ya, semuanya akan terjadi. Maka banyak-banyaklah bertasbih ketika melihat sesuatu hal yang aneh, yang tidak, yang ta'ajub. Bertasbihlah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena sesungguhnya Allah yang pantas dan patut menerima pujian. Demikian Ustaz. Iya, terima kasih Ustaz Dahlan dan juga Ustaz Ardi. Hal lain yang bisa kita angkat dari keterangan ayat ini adalah bahwa ada satu keyakinan, prinsip dan keyakinan yang harus juga kita tanamkan, bahwa rahmatullahi wa barakatuhu alaikum. Rahmat dan kasih sayang, keberkatan Allah itu akan selalu Allah limpahkan kepada kita. Itu hal yang paling penting yang harus kita pahami. Allah selalu menyayangi kita dan selalu memberikan segala kebaikan-kebaikan buat kita. Kalau ada pertanyaan, kalau begitu kenapa hidup saya susah? Masalahnya Allah sudah sediakan segala fasilitas. Itu tanah, kalau mau makan ada buah-buahan, ya, beras Allah tumbuhkan. Cobalah cari dengan usaha kamu. Jadi di sinilah letaknya usaha. Fasilitas sudah diserahkan, disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau begitu kenapa belajar enggak lulus-lulus? Mungkin ada yang salah. Allah tetap memberikan hidayah ilmu pengetahuan kepada kita. Tinggal tergantung bagaimana usaha keras kita untuk berusaha mencari ilmu Allah Subhanahu wa taala. Jadi hidup ini selalu, hidup kita selalu berada di bawah naungan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Dan bukti kasih sayang Allah itu adalah kita masih tetap bisa menikmati segala fasilitas kebaikan yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai saat sekarang ini. Kita masih punya mata untuk melihat, kita masih punya telinga untuk mendengar, kita dapat tumbuh sampai saat sekarang ini, itu semua adalah berkah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan ragukan kasih sayang Allah kepada kita, tapi bagaimana cara kita untuk menyongsong segala rahmat dan keberkatan yang sudah Allah Subhanahu wa taala sediakan buat kita. Ibarat makanan yang sudah tersedia di atas meja dan itu banyak, tinggal bagaimana kita menjulurkan tangan kita dan memanggil, mengambil makanan itu. Bukan menunggu orang lain untuk menyuapi kita dengan segala macam ragam makanan yang sudah tersedia di hadapan kita. Itu saja yang harus kita lakukan. Berbuat dan berusaha. Karena segala sesuatunya sudah disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baiklah para pendengar rahimakumullah, ini saja yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Sekali lagi, jangan ragukan Allah Subhanahu wa taala, karena kasih sayangnya begitu besar kepada kita, dan Allah akan selalu memberikan kebaikan-kebaikan dan apa yang kita butuhkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.